Duhai kawan, aku punya cerita, kisah tentang dua anak manusia yang terhunjam stang panah asmara, kemudian mendapat hidayah Robnya. Keduanya kini harus memilih antara sahabat dan Robnya terkasih. Sahabat lama pun kini ditinggalkan, cinta suci hanyalah milik Tuhan. Duhai kawan, aku punya cerita, kisah tentang dua anak manusia yang terhunjam sebatang panah asmara, kemudian mendapat hidayah Robnya. Keduanya kini harus memilih antara sahabat dan Robnya terkasih. Sahabat lama pun kini ditinggalkan, cinta suci hanyalah milik Tuhan. Allah kan suci, Allah. Cita-cita tertinggi, syahid di jalan.